Sinat punya cerita dengan judul Di Uber Wedon. Cerita ini dikirim oleh Ferry Agus Irawan di Desa Mulyo Agung, Kecamatan Balen, Bojonegoro. Kita alami telung tahun kepungkur. Nalika iku aku ijek nglatih silat bocah-bocah. Latihan silat uga kanuragan sing rutin tak ulangno seminggu ping pindho iku incri nang dina malam Rebo karo malam Jumat. Kaya biasane bengi ku dinane malam Jumat, mari sembahyang salat Isya aku budal ngulang bocah-bocah nganggo sepeda motor. Panggone latihan ya iku nang desa Prambatan. Latihan sing diwiwiti jam 8 nganti jam 12 bengi iku wis lumaku. Ing satengahing latihan aku leren uga njaluk ganteni ngulang. Biasa latihan silat iku sing diulang karo sing ngulang mesti akeh sing ngulang. Aku, Wawan, Dwi, Ipul, Ardi, Handoko, Dimo, Saripeng, Yayang, Rian, lan ijek akeh liyane ku jenenge bocah-bocah sing ulang. Banjur aku marani Ipul sing kampul karo bocah-bocah. Pul, aku ganteni ulang dhisik, Pul. Aku pegel tak leren dhisik. Oke, siap, Mas. Banjur aku melu lungguh bocah-bocah lan meru urun rembug. Biasane bocah bujang sing dibahas mesti ngenani cewek. Oh iya, lali durung ngenalno jenengku. Jenengku Agus, tapi bocah-bocah sering nyeluk aku Coro. Padahal rupaku ya ora kaya Coro. Biasa bocah saiki jeneng apik-apik paringane wong tuwa wis ora payu, malah jeneng wadanan sing sak mbletate lambe sing digawe celukan bendino. Wah, ketoke kancane lancar iki, ngalor ngidul nguncek cewek, bagi-bagi jopone to yo, ro. Pati, yo bagi. Ngono panyruwene Pardi. Alah, jopo apa to Didi? Cewek angger mbok antem sandal nggodak to piye? Yo ora nggodak tapi males nek ngantem nganggo watu. Ayo benjut. Alah, kowe yo wis dikake karo Mbah Guru kok jopo kanggo cewek. Guyon ro, guyon. Ero, kowe krungu kabar apa nek Prambatan? Mbah Di, ora krungu apa-apa iki. Wong omahku yo mulya agung kok. Emangane kabar apa? Anu lo, dino-dino iki Prambatan gempar. Anane cerita bis demit karo listrik demit. Hah? Bis demit karo listrik demit? Apa to Di? Aku ora mudeng to. Ngene loro, aku dhewe krungu cerita yo lama-kelamaan. Aku krungu-krungu durung enek seminggu iki enek uang tuku bis sampai akeh loro. Tapi ngiko, kok yo ora enek omahe wong Prambatan sing parkirane enek bis to. Karo PLN api medot listrik perkara wis rong wulan ora dibayari. Tapi anehe, pas PLN api medot jalur listrike kabel sing api dibedot lho, gak enek. Ngrungokno critane Pardi karo godhek-godhek. Banjur aku nyaut omong, bis karo listrike kuwi panggone nek ndi di? Prambatan loro, Prambatan lor. Rasane nek no grumbul ngguri omahe Saripeng sing kaya alas kuwi lho. Jajal takono Saripeng to. Kabeh bocah padha kusuk anggone ngrungokake critane Parti ngenani bab demit iku. Iya to, Peng. Enek begakas ngono kuwi nek no ngguri omahem. Mboro aku ora patek ngerti tapi jari wong-wong yo ngono tapi aku dhewe yo moh dipethuki barang-barang ngono kuwi amit-amit jabang bayi roro terae awakmu wong jereh kok gojak-gojek aku mikir omongane Pardi critane kuwi bener apa mung gawe-gawe tapi nok jero atiku penasaran kaya apa rupane bis demit iku terus apa yo duwe istana kok sampe nekake listrik barang tapi demit lak iso ngilang mek apa susah-susah tuku bis terus nek sinau nyopir yo ning ngendi ngono pikirku bingung banjur aku ngawiti omongan meneh di aku kok penasaran yo karo bis demit umpama engko bar latihan rono ngono piye moro pegawian buak kuwi alah ngomong wae nek awakmu wedi rugi di awakmu saben sasi suraposo terus tengah wengi adus kungkum nok kali tapi karo bis demit wae wedi sorry ro aja celuk jenengku Pardi nek aku sampe wedi karo bis demit aja kok cuma bis demit pocong kuntilanak gendruwo tuyul wewe gombel aku ra wedi ro. Nah ngono no seneng aku nek duwe kanca kendel. Kait biyen asline kendel ro. Jam wis nuduhake jam 12:30 wengi wis wayahe latihan dibuyari. Siswane banjur tak kumpulno amprihe maca donga supaya apa sing dilatih mau migunani kanggo urip sing durung kelakon. Sakwise donga rampung para siswa padha bali menyang omahe dewi-dewi. Tapi bocah sing ulang mau ijek padha kumpul ning omahe Pardi. Di, piye? Ayo ngalor. Sidoni libis demit gak? Ayo lho, bocah. Tapi mengko nek enek apa? Mbalo ya. Alah, gak apa-apa, Di. Padha-padha makluki Gusti Allah gak usah wedi. Ya wis ayo budal. Cacah ben ngenteni nomam sik ya, Di. Banjur sepeda motor dipancal Pardi nrajang dalan pavingan padisan sing wis sepi mergo wis tengah wengi. Swara nalpot bedilan banter kaya bledek mecah sepining wengi. Sak tengeng dalan aku ngomong karo Pardi. Di, memang ro bocah cilik gundul sing mlaku ning pinggir dalan gak? Noh, sing ditoro-toro kuwi kira jenengane wae. Salore masjid, salore masjid, Di. Tapi nek ora tan panggone kaya tuyul, Di. Wis gak beres di desa iki. Iya ro, nek kene ya akeh kabar wong sing kelangan duit, tapi anae duite ora dicupuk kabeh, mung sebagian tok. Nek wong mesti nak wis disikat kabeh toro duite. Iya, Di. Jelas barang alus sing kuwi sing jupuk, tapi sapa ya wong kene sing ngiyu tuyul? Mboro, aku dhewe ora ngerti. Ora suwe njur aku teko panggonan sing dimaksud. Endi di panggonane dipis demit kuwi? Iku to. Yo, kae to, ro. Peteng-petengan kae no tengah wit-witan mauni sing kaya alas kuwi lho. Enek wit digeng sak grumbul jari wong-wong nek kono kuwi panggone ro. Jajal lampune dim montorem. No sorotorono pengen roh aku. Iya, sero. Banjur montor dikontak lampu dim dikakno setir diadepno arah ngidul wit-witan kabeh podo katon. Tapi sing tak gumuni wit greng kuwi ketok singkluk tintrim. Serem. Walah, iya di ketok serem tenan panggone. Umpama kene mlebu piye? Oh, coro. Bahaya, kowe mengkune gak iso metu neh. Mbolo. Ya wis, kene wae ndah. Kene wae ndah ya. Kowe meneng dhisik aku tak jajal ilmu japa mantra paringane Mbah Guru. Ya ro, ati-ati. Ingsun Agus Mijil panguasane Yuyu Rumpung kemrungsung sakjroning lesung. Alu tinuntu dadi telu ya Aji Gusti Semara Bumi paringane Sang Hyang Bathara Besut. Sekati dadi sisun pandeng bumi lan sinare cahya peperayangan katon tinonton sakjroning panyawangku. Ya aku si jabang bayine Agus. sawise Japa Mantra tak rapalno kahanan sing sakdurunge sepi tintrim, saya suwe angin kemrusuk saya teko. Manuk kukuk meluk padha negel kaya ora sebaine. Aku ora peduli banjur Japa Mantra tak rapalno meneh. Ora pati suwe angin saya ilang, tapi aku kaya roh meluk kemebul ing sakjroning wit grengi. Banjur montor dipancal karo Pardi. Tapi aneh, montor gak gelem muni sampai pegel sikile. Piye kira montore kok gak gelem muni? Jajal wacana kulo sungsang di koko banjur pancal meneh. Kulo sungsang pawono lagu raja imanku kudungku malaikat jibril tekan Nabi Muhammad. Kulo sungsang kulo kuniyo kulo darmo jalko satu moro mati setan moro mati demit moro mati Allah Akbar Allah Akbar. Sepeda motor dipancal gelemuni lego rasane ati. Ayo di dibanter no kaya-kaya demiti sing kaya beluk mangetutnya awak diwe. Yoro wis tak gas banter ki tapi motor kok yura kuat melaku banter to. Terus sing kaya wong ketidur ireng mang apa ro ki gendruwo widi-widi wis aja kagen sangkem dungo-dungo ngono lo. Iya yoro iya cerewet kowe ki. Suwe lumakune sepeda wis teko panggon latihan terus aku mudun banjur trito karo bocah-bocah. Piye ro? Enek apane nek kono lho? Ora ngajar, aku digudak beluk dik mang. Kira rasane demit sing mimba beluk mang, kok ijek ngetutne aku. Ya wis, kok tak langsung mulai ayo. Aku terus sapa sing gelem, aku sesuk mergawe jai marai. Kon nguterno ndimo wi lho. Ayo mo, tak gonjak nang menisan turu rumahku. Ya wis, ayo no. Ayo montor njur tak pancal arah ngidul parane. Bareng teko ngarepe bali desa Prambatan. Beluk mangetutno aku meneh, muter ngumeti montor sing ora pati banter. Ya kuwi mo, sing ngetutno aku ngkait mang. Wah wah, ki ora jin sembarangan iki. Wis meden-medeni aku lho mo. Ora suwe beluk sing ngumeti montorku mang saya suwe saya kandel. Saya kandel nganti ratan ora ketok. Terus terang nang atiku wedi, muring munjring campur dadi siji. Aku kemegelen banjur ngomong. Setan, setan alasan. Rumangsan aku pecah, bayi to piye? Kok mbok beda kaya ngene iki? Ketono wujude nek wani. Beluk sing ngubul-bulan mang lumpuk dadi siji. Nek ngarep montorku, gede, dhuwur, putih, sompoen aku ngwasi rasane. Saya suwe saya gede nganti gedene sak drum lan dhuwure sak cagak listrik. Montor sing tak tumpaki mati mak nendek jeglek kudu semaput kudu ngeblak rasane. Banjur koncoku sing jenenge Dimo muni banter. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sak nalika kuwi kaya lidah nang ngarepku mak biar terus bekakas sing gedhe dhuwur putih mang ilang mbuh ning diparani. Jebule suwengi ku aku diuber wedon. Mula jimat terjimat terus kabeh. Sira yen kepingin ora diganggu bangsa jin. Mula sira ya aja ngganggu bangsa jin kuwi. Monggo padha saling menghormati bersama tim Cimat.